الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih Kitabul Birri was-Silati wal-Adab. Kitab Al-Bir, perbuatan-perbuatan baik, as-silah, silaturrahim, dan adab-adab di dalam agama Islam. Bab yang ke-29, buruknya berkata dusta dan baiknya berkata jujur, dan keutamaan berkata jujur. Ya. Hadis yang pertama sudah kita baca. Sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, 6586. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Hannad ibn Sari qala haddatsana Abu al-Ahwas an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب فجور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا. قال ابن أبي شيبة في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. Qala ibn Abi Syaibah fi riwayatihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kedua tentang baiknya kejujuran dan buruknya dusta. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan tegas, sesungguhnya jujur merupakan bir, yaitu perbuatan baik. Ya. Al-birru, perbuatan baik. Dan erat hubungannya dengan kitab yang kita baca, Kitabul Birri. Jadi di antara perbuatan bir adalah jujur, dan dia juga termasuk akhlak yang mulia. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa innal birra yahdi ilal jannah. Al bir itu pasti membawa ke surga. Ya. Jadi langkah pertamanya adalah jujur. Kemudian kalau sudah seseorang sudah berupaya menghiasi dirinya dengan sifat jujur, maka akan terbuka di hadapannya pintu-pintu kebaikan yang membawa dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata Nabi, wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba, la yataharras sidqa, bila benar-benar adalah benar-benar berupaya untuk jujur sampai-sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, seorang yang jujur. Jadi as-siddiq adalah predikat atau nilai yang dicapai, sifat yang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis dia sebagai siddiq dengan usahanya yang luar biasa untuk tetap jujur. Sebaliknya, lawan dari kejujuran adalah dusta. Sesungguhnya dusta adalah fujur. Ya, ini kaidahnya. Dusta itu adalah perbuatan fajir, ya, dosa. Dan perbuatan-perbuatan dosa atau fujur membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seorang hamba berusaha untuk dusta sampai-sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, lawan dari yang pertama. Dan ini luar biasa bagaimana agama kita berupaya meluruskan akhlak, memuliakan budi pekerti dan seterusnya. Kita lanjutkan 6587. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Tadi qala Ibnu Abi Syaibah, ya, di ujung ada perkataan Ibnu Abi Syaibah. Gurunya Imam Muslim yang pertama. Di dalam sanad ini ada dua guru Imam Muslim. Yang pertama Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, yang kedua Hannad Ibnu Sari. Ya. Hannad Ibnu Sari. Ya. Yang Ibnu Abi Syaibah ini dalam sanadnya dia tidak mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mengatakan anin nabiyyi. Ya, itulah perbedaan antara dua orang guru Imam Muslim. Gurunya Hannad bin Sari mengatakan Abdullah bin Mas'ud berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW. Itulah perbedaan antara dua riwayat ini. Hadis setelahnya 6587, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' qala haddatsana Al-A'mash qala ha'un wa haddatsani Abu Kuraib قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن شقيق عن عبد الله maksudnya Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب taba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa ma yazalu ar rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadhaba. Ini lebih rinci, ya, hadisnya lebih panjang walaupun intinya sama. Di sini awalnya, kalau tadi hanya penekanan saja, Nabi mengatakan inna, sesungguhnya, ya, dua hadis sebelumnya dengan lafaz inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, wa innal kadhiba, dan sesungguhnya dusta. Di sini, di hadis yang sekarang kita baca, justru Nabi SAW memerintahkan alaikum, ya, alaikum, hendaklah kalian melakukan kejujuran. Alaikum bisidqi. Ini lebih tegas daripada yang pertama. Yang pertama hanya mengabarkan dengan penegasan dengan huruf inna. Inna ini dalam bahasa Arab adalah huruf taukid, huruf yang fungsinya menegaskan atau menekankan. Makanya artinya sesungguhnya. Ya. Tegas itu, tetapi yang sekarang ini lebih tegas lagi, di mana Nabi menyuruh. Kalau tadi berita, kalau di sini perintah. Ya, di sini perintah. Dengan mengatakan alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Hendaklah kalian jujur. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur itu membawa kepada perbuatan-perbuatan baik. Membukakan pintu-pintu kebaikan. Dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik membawa ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduku. Tidaklah seseorang itu berusaha senantiasa jujur. Ya, tidaklah seseorang itu senantiasa jujur. Wa yataharras sidqa, dan berusaha jujur. Senantiasa dan berusaha. Ya, senantiasa dan berusaha. Senantiasa terus. Dan terkadang usaha untuk jujur ke berikutnya juga diperlukan. Sekarang jujur, besok jujur, lusa jujur. Nah, ini yang terkadang kejujuran yang kelima, di hari yang kelima, ini membutuhkan perjuangan. Tetapi dia tetap jujur. وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ. Nanti ujung-ujungnya dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Dan ini peringkat yang luar biasa. Nilai yang diberikan oleh Allah, ia di bawah kenabian. Siddiq itu di bawah kenabian. Ya. Seperti ayat yang kemarin kita bacakan dari surat An-Nisa, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan digabungkan oleh Allah bersama para nabi yang telah, bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka, yaitu para nabi, kemudian siddiqin. Ya. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin. Ya. Bagaimana tingginya, tingkatnya di bawah para nabi. Ya, as-siddiqin. Dan semua para nabi siddiq. Tetapi kelebihan mereka dipilih oleh Allah sebagai nabi. Sementara yang siddiq bukan nabi. Tetapi nilai sebuah kemuliaan yang langsung ditetapkan oleh Allah. Jadi manusia, bukan manusia yang menetapkan, tetapi Allah. Yuktaba indallah. Itu ditulis di sisi Allah. Ya, ditulis di sisi Allah yang tentu menurut berdasarkan perintah Allah untuk ditulis namanya sebagai siddiq. Si fulan siddiq. Tidakkah kita mau? Ya, si fulan siddiq distempel di sisi Allah sebagai siddiq. Maka tentu orang ini orang-orang yang mulia. Kemudian sebaliknya, Nabi mengatakan wa iyyakum. Tadi alaikum, di sini wa iyyakum. Ini larangan. Jauhilah iyyakum wal kadhiba, atau di dalam iyyakum wadh-dhann. Jauhilah oleh kalian banyak menyangka-nyangka, menduga-duga. Itu hadis yang lain. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ketika Nabi SAW mengingatkan dari perkara-perkara yang baru dalam agama, Nabi mengatakan wa iyyakum, jauhilah. Wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru adalah urusan agama. Dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia, Nabi SAW tidak menyempitkan. Selama tidak membawa kepada dosa dan maksiat dan pelanggaran, maka urusan dunia mubah. Ya. Tetapi kalau dalam urusan agama, Nabi SAW mewanti-wanti, mengingatkan dan memperingatkan, mengancam kita untuk tidak membuat hal-hal yang di luar tuntunan. Ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, ini sabda Nabi. Ya. Dan setelah Nabi mengatakan hendaklah kalian memegang sunnahku, kemudian Nabi mengatakan jauhilah hal-hal yang baru. Kenapa ya Rasulullah? Karena yang baru-baru dalam agama itu bid'ah. Nabi yang mengatakan demikian, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena dalam urusan agama, perkara yang tidak dituntun oleh Nabi adalah perbuatan bid'ah. Ya. Kita tidak, bukanlah kita yang menyempitkan agama ini, tetapi Nabi yang memberikan batasannya. Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama, bukan untuk hanya sekedar menjadi Nabi statusnya. Tidak. Untuk menyampaikan, menerangkan kepada manusia agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia tidaklah meninggal dunia, melainkan dia sudah sempurna mengajarkan agama kepada manusia. Allah yang menilai bahwa dia sudah selesai dan sudah sempurna. Diturunkan ayat, dibaca oleh manusia, oleh umat, oleh orang-orang yang beriman sampai hari kiamat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, tidak ada lagi nabi setelah beliau, dan tidak ada lagi Al-Qur'an setelah Al-Qur'an, dan tidak ada lagi wahyu diturunkan setelah Al-Qur'an. Ini prinsip-prinsip dasar keimanan bagi seorang mukmin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata wa iyyakum lawan dari alaikum. Alaikum hendaklah kalian jujur di sini, wa iyyakum wal kadziba. Jauhilah oleh kalian dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Ya. Berbanding balik dengan yang sebelumnya, karena dusta ini membawa kepada dosa. Fujur dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa menyeret ke neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu, dan tidaklah seseorang itu senantiasa berdusta. Wa yataharral kadziba, dan berupaya untuk terus berdusta sampai-sampai yuktaba indallahi kadzdzaba, ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ini sangat buruk sekali akhlak tertulis. Bukan hanya sekadar berdosa, tetapi ditulis sebagai kadzdzab. Ini nilai. Kalau berdusta satu kali, dia tertulis dosa dusta. Si fulan berdusta, dustanya ini. Si fulan berdusta yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya. Tetapi kalau terus menerus dan bahkan selalu berusaha untuk berdusta, berdusta, berdusta, maka tidak ada gelar yang berhak dimilikinya kecuali seorang pendusta. Nah, ditulisnya dia sebagai seorang pendusta, ini sudah nilai yang terburuk. Sebagaimana ditulis sebagai seorang yang jujur, sebagai nilai yang tertinggi di bawah para nabi. Ya. Ini hadis yang ke 6587. Terakhir, hadis terakhir di bawah bab ini 6588. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana min Jabu bin al-Harith at-Tamimi qala akhbarana ibn Mushirin qala ha'un wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Isa bin Yunus kilahuma an al-A'mash bi hadha al-isnad wa lam yadhkur fi hadith Isa wa yataharra as-sidqa wa yataharra al-kadhiba wa fi hadith ibn Muslim hatta yaktubuhu. Ya, ini perbedaan-perbedaan lafaz dari hadis yang sama ketika Imam Muslim membawakan dari jalur yang lain, dari guru-gurunya yang lain, ternyata ada perbedaan-perbedaan lafaz. Di lafaz yang hadis yang sekarang itu tidak ada kata-kata wa yataharras sidqa wa yataharral kadhib, makanya yang kita dengarkan di Jeddah Radio Hidayah di Pekanbaru ini, ketika salah seorang ustaz kita yang membacakan hadis ini, dia tidak ada kata-kata wa yataharras sidqa. Ya, wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Persis dengan riwayat yang sekarang kita pelajari. Ya, wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Tidak ada wa yataharras al-kadziba. Tidak ada wa yataharral kadziba. Dan saya sebelum karena yang saya hafal dari semenjak lama lafaz yang sebelum ini yang tadi kita baca 6587 itu yang saya hafal awal dari hadis ini. Ketika saya dengar jedah Radhi Hidayah itu, saya sedikit tercengang saja. Apakah beliau salah membacanya? Maka saya periksa, ternyata memang ada lafaz tanpa wa yataharras sidqa dengan wa yataharral kadziba, tanpa ada itu. Yang yataharra itu berusaha sungguh-sungguh untuk jujur dan berusaha sungguh-sungguh untuk dusta. Senantiasa ditambah dengan berusaha untuk jujur, senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur. Senantiasa dusta dan berusaha untuk dusta. Dia sebenarnya bisa untuk jujur di saat itu, tapi karena memang selalu dusta, saat itu dia bisa jujur, tetapi karena dia selalu dusta dan di saat itu dia berupaya untuk dusta lagi. Ya. Nah, ini tambahannya. Dan riwayat yang terakhir ini tidak ada itu. Wa yataharra as-sidqa dengan wa yataharra al-kadhiba. Ya. Kemudian perbedaan lafaz yang lain yaitu hatta yaktubuhu Allah. Di ujung hadisnya, kalau di yang di sebelumnya hatta yuktaba indallah. Hatta yuktaba indallah. Atau hatta yuktaba tanpa indallah, sebagaimana riwayat-riwayat yang sebelumnya, hadis pertama dan kedua, tanpa ada indallah. Ya. Di sini yang terakhir, hatta yaktubuhullah. Jadi, yang menulisnya sebagai seorang yang jujur, siddiq, yang menulisnya sebagai seorang yang pendusta, kadzab, itu Allah SWT. Sekalipun yang akan melakukan penulisannya malaikat, tetapi Allah yang memerintah. Tulis si fulan itu sebagai kadzab. Tulis si fulan itu sebagai siddiq. Jadi yang menetapkan dia sebagai siddiq dan yang menetapkan dia sebagai kadzab siapa? Allah. Nah, ini yang berbahaya. Kalau Allah sudah mengecap kita siddiq, kalau Allah sudah mengecap kita kadzab, ini yang susah untuk merubahnya lagi. Ya. Dan usahakan untuk mendapatkan keputusan atau stempel dari Allah sebagai siddiqan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akhir dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Kemarin sempat gempar ya tentang masalah poligami. Ya. Sebenarnya saya tidak bermaksud siapa-siapa. Ya. Tidak bermaksud siapa-siapa. Yang saya inginkan jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Karena memang yang langsung ke saya bukan satu dua. Jadi yang saya maksud itu orang yang ke saya mengadukan, kemudian istrinya yang melaporkan. Ya. Dan saya tahu banyak orang yang poligami. Dan alhamdulillah, lancar-lancar saja. Ya. Lancar-lancar saja. Jadi saya tidak memaksud siapa-siapa. Pak Edi jangan tersinggung pula. Ya. Ya, jangan tersinggung. Orang-orang yang menuduh-nuduh saja. Hah? Ya. Ya, jangan tersinggung. Maka, ya. Memang ada orang yang seperti itu. Orang yang saya maksud itu memang ada. Ya. Tetapi yang sampai ke saya. Jadi saya berbicara tentang dengan ilmu. Ya. Bahwa dia poligami tanpa sepengetahuan istri yang pertama. Nah, kemudian semenjak dia menikah, dia terus saja berdusta. Ya, pergi ke istri kedua, berdusta kepada istri pertama. Ya. Dan ketika istri keduanya pun tidak tahu bahwa dia sudah menikah juga. Nah, nanti ketika dia pergi ke istri pertama, dia juga berdusta ke istri kedua. Nah, ini yang nanti khawatirnya kita setiap hari berdusta, padahal dia beribadah itu. Sebenarnya poligami kan ibadah. Itu yang saya sampaikan kemarin. Ibadah. Ya. Dan mereka kalau tuntutannya besar dan kemampuan kita ada, ibadah yang mulia. Tetapi jangan didahului dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Wallahu a'lam. Berikutnya, bab berikutnya, bab babu fadli man yamliku nafsahu indal ghadab wa bi ayyi syai'in yudhhibul ghadaba. Ini ada dua pembahasan yang sangat penting. Yang pertama, keutamaan menahan diri dari marah. Ketika marah, bagaimana reaksi? Bukan marahnya yang dilarang. Marah manusiawi. Ya, manusiawi. Ini sifat manusia yang wajar. Tetapi reaksi dari marah yang ditekankan oleh agama, jangan sampai larut dalam kemarahan sehingga melakukan pelanggaran. Ya. Ya. Ini yang keutamaan menahan diri dari marah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara ketika kita marah, kita tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Nah, ini yang pembahasan kedua di bawah bab ini. Keutamaan orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah dan cara meredakan kemarahan. Hadis yang pertama, 6589. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Utsman bin Abi Syaibah wal lafdhu li Qutaibah. Qala haddatsana Jarir an al-A'mas an Ibrahim at-Taimi an al-Harith bin Suwaid an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna ar-raquba fiikum. Ini pertanyaan. Ya. Ini senada dengan lafaz hadis yang lain. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya. Ya. Ini di antara pernyataan yang akan disampaikan oleh Nabi, tetapi didahului dengan pertanyaan. Dan ini salah satu uslub yang sangat jitu untuk memahamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah SWT ingin menegaskan tentang dahsyatnya hari kiamat,